Kami tidak tahu, kami tidak tahu. bagaimana besar mewah dalam mobil tersebut. Kami tidak dari mobil tersebut terbuat dari apa banyak, tidak tahu. Yang disampaikan kepada kita bahwa awalnya mobil tersebut berlibat darat. Bagaimana? Wallah. Meskipun kita sudah melihat roda-roda mobil yang lain, tapi kan belum tentu sama. Meskipun dalamnya sama roda ban, tapi endingannya belum tentu sama. Kita memahami apa yang disediakan antara teknologi dan dunia gaya. Ya. Sama dunia, tapi endingannya berbeda. Oleh karena itu kalau ada soalan, dijelaskan. Ternyata apa? Ternyata ya. Ternyata dia tersinggung. Masalah terdengar kemarin juga, kurang ajar. Wajar, wajar. Kalau punya manusia, ada punya. Mau tak sama dengan ketiga nama? Orang punya. Sama, wajar, ya. Tapi tidak disamakan kami berbeda. Ini adalah makhluk terjadi perbedaan meskipun kata-kata itu sama, namun hakikatnya berbeda. Apalagi mengembalikan sifat-sifat itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, yang maha sempurna, yang maha agung dengan sifat-sifat kemuliaan dan kesempurnaannya tidak ada kekurangannya sedikit pun. Mau disamakan dengan makhluk? Na'udzubillah. Subhanallah wa bihamdihi wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Adapun takbir ketika disebut roda mobil, enggak paham dia apa roda mobil, enggak paham. Ketika disebut mobil, enggak paham dia apa roda mobil. Iya. Perbedaan pemahaman. Perbedaan antara ada, tapi dengan ahli sunnah. Sehingga kesimpulan dari pemahaman tapi ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayatnya dengan kata-kata yang tidak bisa diketahui maknanya dan itu berbahaya. Ini pemahaman yang berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman yang tidak bisa diketahui sebagai perumahan karena isinya adalah khusus. Kemudian kata-kata yang kedua, kalau dia ditahui, maka ditahui. Ditahui. Jadi semua yang sifat, kalau dia ditahui, maka ditahui. Apa ditahui? Mengalihkan dari makna yang wahid kepada makna yang lemah, yang maju, yang tidak wahid. Atau dengan ungkapan yang lain, bahwa ayat-ayat sifat itu hanya merupakan majaz, bukan hakikat. Majaz. Ini juga pemahaman yang baru di masyarakat muslim. Saya beri contoh bahwa mereka para ulama yang membagi ucapan Arab menjadi dua bagian. Ada yang wahid, ada yang takwi, ada yang hakikat, ada yang majaz. Misalnya kata al-asad, al-asad bahasa artinya apa? Singa. Al-Asad mubiak kubur syah. Seekor singa memakan kambing. Yang dibawa singa, raja hibah, raja hutan. Seekor kebang sehingga itu berkhutbah di atas riba. Maksudnya sehingga berkhutbah di atas riba, sehingga dari buah lari di bawah pesawat ini, dia langsung naik ke atas riba berkhutbah. Ya, itu dia, dia. Karena mereka majas. Saya tidak ingin membahas secara panjang lebar apakah majas itu ada di dalam bahasa Arab atau tidak ada. Apakah majas itu hanya ada dalam bahasa Arab atau dalam Al-Quran, dia tidak ingin menjadikan para ulama. Tidak. Namun yang perlu saya tekankan di sini adalah asal sebuah ucapan. Sempat untuk menyatakan al-aslu fil kalami al-haqiqah, asal dari sebuah ucapan, sebuah ucapan dibawa pada hakikatnya, tidak boleh dibawa pada majas kecuali apabila ada palingnya, apabila ada dari yang kuat untuk membawa kemana-mana ucapan langsung kepada majas. وَالْأَصْلُ فِي الْكَلَامِ الظَّاهِرُ حَمْلُهُ عَلَى الظَّاهِرِ. Asal dari sebuah ucapan dipahami secara zahir, tidak boleh dibawa kepada mana takwil yang lemah mana kecuali apabila ada penguat, ada pelindung. Ini disepakati oleh al-Usuli. Membawa sebuah ucapan kepada mana hakikat itu asalnya, membawa sebuah ucapan kepada mana secara zahir itu hukum asal, tidak boleh dikompakan yang lain kecuali apabila ada penguat. Seperti yang disebutkan tadi, dan asal dia ketemu ada di bawah sehingga berkumpulnya tersebut ada asal. Tidak mungkin kita membawa yang dimaksud adalah raja muda yang ada di atas riba berkumpulnya tidak ambil riba, tidak mungkin. Karena yang berkhutbah dia tersimbang di kasih Tuhan manusia berarti maksud adalah sebuah ungkapan untuk Al-Quran yang tidak seorang ulangi umuran. Dan kalau kita membawa makna Al-Quran itu pada seorang umuran, kenapa tidak dibawa pada makna Al-Quran sebagai ada riba? Karena ada kalimat yang sebuah al-riba dan mungkin dipahami secara sehingga dipahami dan kita dibawa kepada mana yang lain, yaitu Al-Rajul Syidah dalam hitungan. Nah sekarang kita kembali kepada ayat-ayat sifat. Ketika kita mendengarkan ayat-ayat sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mahdi, Allah di atas arsy, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas seluruh langit-langit, dan malah menjadi soal mengetahui kata ketinggian itu berat ketinggian sifatnya atau ketinggian kemuliaan Allah SWT bukan ketinggian. Dan kenapa ditahui asal hukum ujaran memahami ujaran itu secara Allah, namun hakikatnya dia tidak tahu. Dan kalian mengatakan bahwa sifat sifat-sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluk. Meskipun makhluk punya pendengar, penglihatan, punya ilmu, punya hayat, dan seterusnya. Maka apa sulitnya logika ini untuk menetapkan sifat-sifat tersebut dalam konteks mengatakan sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Selesai. Dan inilah para ustaz. Inilah yang ditetapkan oleh para ustaz. Disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Abi Dzar rahimahullah ta'ala dalam kitabnya As-Sunan. Kata beliau, ahlus sunnah majmu'un 'ala al-ithra'i bi sifati wa'idati kulliha fi al-Qur'an wa sunnah wa al-iman biha. Ahlus sunnah sepakat dalam kitab Abi Dzar. Siapa yang mengenal Ibnu Abi Dzar salah seorang di antara pembesar para ulama dalam bahasa Maliki, Nabi Muhammad. Beliau mengucap Muhammad Malik dalam kitabnya Tabi dan dalam kitabnya Al-Sirkal. Beliau menutupkan ijma' ulama Ahlus Sunnah bersepakat. Ini Ahlus Sunnah bersepakat al-Qur'an bersifat luarnya untuk menetapkan sifat-sifat yang disebutkan seluruhnya Al-Qur'an wa sunnah dalam Al-Qur'an dan sunnah wal-imaniya dan non-imaniya wa'amluha al-haqiqati la'al-madah dan memahami ayat-ayat sifat itu berdasarkan hakikatnya bukan berdasarkan madah kesempatan ulama sunnah. Ila anhum la yukayyifuna syai'an min dzalik wa la yahudduna fihi sifatan mahdura. Hatta qala la sunnah, mereka tidak membenarkan satu pun dari sifat Allah. Karena Allah tidak memberikan, mereka mencukupkan, meletakkan apa yang benar. Mereka tidak membatasi sifat-sifat tertentu yang terbatas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka mengiman secara bahwa dari sifat-sifat yang disebutkan berdasarkan apa yang telah dimaksud oleh masyarakat dengan makna-makna harfiah. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berikan Al-Qur'an di perasaan. Lalu kata beliau, wa amma ahlul bidah wa jahmiyah wa mu'tazilah wa khawarij kulluha fa kulluhum yunkiruha wa la yahmilu syai'an minha 'ala al-haqiqah. Adapun ahli bid'ah, ahli bid'ah, kata yang mulia-mulia salaf itu suka menyesatkan, suka menyesatkan, itu artinya menyesatkan. Para ulama, ulama sunnah, kita ini hanya nukil apa dari mereka, para ulama sunnah, ulama salaf. Karena ini ada pun ahlu bi'ah dan jahmiyah, mu'tazilah, khawar, semuanya mereka semua mengingkari sifat-sifat itu dan tidak membawa satu pun dari sifat-sifat itu berdasarkan hakikatnya. Jadi kata Nabi, siapa yang membawa memahami hakikat sifat itu kepada kalian bukan pada hakikat berarti yang mesti. Itu bukan jawaban dari saya. Dari Nabi Dzar, wa yasmuna anaqara biha musyabbih dan mereka menyangka bahwa yang menetapkan sifat-sifat Allah ini dianggap sebagai musyabbih yang menyerupai Allah dan makhluk. Jadi tuduhan kepada ahli sunnah musyabbih itu saja demikian. Itu tuduhan kaumnya kepada ahli sunnah. Saya kata orang di antara tanda kelompok muafiah ketika mereka menuduh ahli sunnah itu musyabihah. Padahal ahli sunnah mereka lepas diri dari pemahaman musyabihah. Itu bukan Allah yang menuduh. Atiwi, siapa yang tidak mengenal Al-Imam Atiwi? Salah seorang yang tak berikutnya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Lalu berbasis dengan Imam Muslim, pemilik kitab Al-Jami' dan ilmu. Karena kita juga isu sunan dan ilmu. Dan jahat ilmu. Kalau beliau dalam jaminnya setelah menyebutkan hadis tentang buruknya Allah Subhanahu Wa Taala di dunia, beliau katakan, wa qala rajul wahid min ahli fi hadha hadis wa ma yushbihu hadha min riwayat fi sibahi wa nuzul rabbi tabaraka wa ta'ala kullu lillahi ila sama'i dunya. Maka telah berkata bukan satu orang dari ulama tentang hadis dari dunia Allah dan kutipannya dari riwayat-riwayat yang datang dari sahabat jalan dalam menetapkan sifat Allah dan tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala setiap malam ke dalam dunia. Qalu, mereka semua yang menyatakan fatthabbutu riwayatu fiha wa yu'manu biha wa la yutawahham wa la yuqalu kaifa, telah sahih riwayat-riwayat tentang hati, maka diiman sebagaimana datang. Jangan disangka-sangka. Jangan disangka-sangka. Termasuk perkataan itu ketika dia menyebutkan hadis ini, lalu dia mengatakan Allah turun tangannya begini dari atas ke bawah. Allah turun ke dalam dunia. Kenapa itu bagaimana Allah? Jangan dipahami ketika Allah turun dari atas ke bawah menuju. Itu pemahaman kedangkalan akal yang kamu miliki. Sampai ada kesannya mereka mengatakan kalau Allah seperti yang malam terakhir turun ke langit dunia, seperti yang malam terakhir itu kan selalu ada. Selesai di telepon, mungkin ada di Jakarta. Selesai di Jakarta, ada lagi di dunia yang lain. Selesai, ada lagi seperti yang malam di dunia yang lain. Berarti kalau begini Allah terus berada di dalam dunia, berarti Allah terus terus. Jadi pemahaman itu seperti apa yang dia saksikan, berarti dia yang menyebabkan Allah sama. Makanya kalau Allah mengatakan kullu mu'attirin musyabbih, setiap orang yang mengingat sifat Allah, dia adalah seorang musyabbih, menyebabkan Allah yang lalu. Karena sebelum dia mengingat, dia sempat dulu. Wah, ini kalau kita tahu berarti menyebabkan Allah yang lalu, maka kami mengingat. Maka sebelum dia mengingat, dia menyebabkan Allah yang lalu. Kullu mu'attirin musyabbih. Seperti yang kita dapatkan tadi, seperti orang buta yang sempat diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat dunia. Ketika dia melihat dunia, dia hanya melihat seekor anjing. Lalu terus setiap apapun yang disebutkan padanya, maka bayangan itu selalu mengalahkannya. Karena itu dia yang ketiga. Ini yang dia ketiga. Mau disuruh mungkin, mau disuruh motor, mau disuruh istana, sungai yang naik, pikiran aja. Seperti itulah perpisahan bagi soalnya. Ketika sampai pertanyaan tentang dunia Allah SWT, maka yang dia pahami berarti Allah tidak berada di ketinggian. Subhanallah. Dari mana kemana? Kita mengatakan Allah SWT berada di ketinggiannya, di atas arsy-Nya. Ada satu hal yang perlu saya katakan di sini bahwa boleh yang ketika menurutkan Sayyidina Abu Sunnah, karena Abu Sunnah itu mengatakan bahwa Allah itu di makali asli berada di tempat yang tidak ada. Ada di tempat tapi tempat itu tidak ada. Di mana maksudnya? Ini bukan mendapat Al-Husna. Al-Husna tidak ada yang mengatakan bahwa Allah itu berada di tempat ayam. Tidak ada yang mengatakan. Al-Husna mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atas langit, di atas ash. Allah Azza wa Jalla. Sudah, cukup. Tidak ada yang mengatakan di mana yang ayam. Ini, ma'asul muslimin, rahmatullah. Jadi kita mengingat Allah Azza wa Jalla di atas arsy, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke dunia sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya, dan Allah rasulnya terhasap dan tidak dipahami bahwa dunia itu berusaha dari Allah, tidak dipahami dunia. Siapa yang memahami dunia dari dia tidak menjuruh Allah karena tak ada kedudukan yang dunia. Dia merupakan Allah SWT yang makhluk. Walau apa tidak boleh dikatakan bagaimana turunnya Allah. Kata Al-Qur'an, ya itu bilangnya Allah turun apa bagaimana. Tidak dikatakan bagaimana turunnya Allah. Lalu kata diri Rasulullah, bahan ada Rumiyah Malik, Rasulullah Kerennya Wa'amidah Ibn Mubarak Antam Fal Bihadir Hadis Al-Ruha Bilahi. Wahabatlah kaum ahli ilm min ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah yang diriwayatkan dari Imam Malik, Sufyan bin Uyainah, Abu Hanifah, bahwa mereka semua menetapkan tentang hadis ini imani sebagaimana datangnya dan kami mengkombinasikan. Demikianlah pendapat para ulama seluruhnya dari ahli sunnah wal jamaah. Walhasil ma'asyiral rahimakumullah, masalah yang perlu dibahas. Semoga apa yang disampaikan memahamkan kepada kita yang memberikan berserah kepada kita tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah, bahwa ahli sunnah wal jamaah asalnya berjalan di atas prinsip dikatakan berkali atas dalam hal memahami dan memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala dan nama. Perlu kita bahas tentang perlu kita bahas tentang manusia itu aslan wa ahkam wa alim. Ini juga disebutnya oleh Imam Asy'ariyah. Asy'ariyah yang mengatakan manusia lebih sama, tapi manusia lebih berilmu dan lebih bijaksana. Maka kalau itu yang menyelisihi perintah yang berada di lingkaran yang berada di sana, itu malah lupa lebih berilmu, lebih bijaksana. Tapi malah lupa lebih selamat. Amin. Lebih selamat tapi tidak lebih berilmu dan tidak lebih bijaksana. Ini juga kaitan yang berarti. Belum lagi kita membantah syubhat yang disampaikan oleh mereka bahwa salaf itu suka memahamkan Allah. Kalau yang mengatakan salaf itu suka membid'ah-bid'ah dan orang, kalau yang mengatakan salaf itu suka mengkafir-kafirkan orang lain, ini juga butuh pembahasan khusus tentang hal ini dan masih ada lagi tentang hal yang lainnya tentang semua kita. Sebut yang menambah wawasan dan pemahaman kita tentang akhir dan isim berjemaah terkhusus dan bagaimana kita tentang nama-nama dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala sampai Yeah. apabila dia misalnya bekerja di sebuah instansi yang beralih ke bidang, kemudian di bidang tersebut ada soal yang memberikan koreksi. Jadi karena itu adalah risau, itu adalah sebuah, maka ini yang haram. Ini adalah yang haram. Apabila soal guru boleh ambil dan murid dan terkesan ada unsur tersebut, ya, mungkin di yang asalnya di akhir kelas dinaikkan kelasnya, yang asalnya tidak lulus diluruskan karena komunikasi agama komunikasi ini komunikasi itu mana kemudian maka dia yang keluar, dia yang keluar. Karena dari satu kondom misalnya kemana, ya, itu yang boleh dilalui. Ngasih gak ngasih kepadanya kalau gak nipas, gak nipas tidak ngaruh. Dan biasa sebelum anaknya masuk atau setelah anaknya masuk dia tetap biasa berhadiah di sana karena terkadangnya karena ada hubungan persahabatan maka dia itu masalah. Nah, ketika ada kesan bahwa dia tidak memberikan itu karena adanya harapan mendapatkan sebuah nilai khusus terhadap anak di sekolah, maka sebaiknya yang penting. Apakah benar hadis tentang pengenalan dari tentang berjalan tidak sampai jalan dan berjalan? Jadi kalau kita lihat yang mana yang malam hadis itu, hadis itu yang saya tahu sampai jalan dan berjalan. Kalau dia tahu yang kita tahu tentang dia ini mengenal dia ini bisa dijelaskan. Jika kamu mengkhotbah dengan kita maka apa kamu tidak dijelaskan untuk kita lagi yang ada di bumi? Kalau dia mengalami seperti yang dimaham oleh gurunya, kalau misalnya dia mengalami bahwa kali yang dibalik memiliki sifat rubiah, dan jika Tuhan maka Allah SWT dia dan satu Allah bisa atau dia menjadi dengan Muhammad Rodeha berkaitnya bahwa di akhir zaman sebelum dunia kiamat maka ahli tak ahli kembali ahli dari Tuhan kembali Rasulullah SAW maka ahli kembali Abu Bakar Siddiq akan ahli kembali Umar bin Khattab akan ahli kembali ahli Syekh akan ahli kembali sehingga pada masa itu sebelum hari kiamat kali yang paling membalas kezaliman bahkan kezaliman yang dilakukan oleh Bapak sendiri yang dilakukan oleh Bapak dan Ahli disiksa pada hari maka dia kata dan begini pula apabila mereka ini berhubung Bapak Sobat Muka yang bersyukur di Dewa maka dia kata apabila keinginan mereka sama seperti Dewa para pemimpinnya, tokoh-tokoh yang tersebut seperti yang tersebutnya, maka mereka pun kaya. Boleh kalau kita lakukan makhluk selain untuk perhiasan. Kalau untuk perhiasan, hari juga ya, boleh kan. Lalu selain untuk perhiasan, apa misalnya? Perhiasan itu bukan cuma biji, bukan cuma gelang, bukan cuma kalung. Yang mana dari emas? Kalung perhiasan. Atau dibuat bukan perhiasan, misalnya jadi piring, gelas, sama. Bahkan tidak kotor, lagi lagi yang kotor tidak kotor. Yang bisa orang bisa mengatakan, lah satu yang ini adalah biotipo. Wala la tashrabu bi ayni lahu tibqa wa la ta'tu bi sihatihi ma fa inna lahu bi dunya wa lahu akhirah. Jangan kalian minum dari berjana dari luas mas dan kerak. Jangan pula makan dari piring mas dan kerak. Itu untuk mereka orang kafir ini. Untuk kalian bawa mobil di jalan yang lain. Apa? Punya emas dari piring. Apa lagi? Kebolongan masih banyak piring kaca masih banyak piring sendis apa yang sebisa masih lama. Nanti kita buat lima tahun itu yang lain. Bersama wanita di kehidupan dunia, ya, dengan memanfaatkan sesuai ini untuk orang hal-hal yang bermanfaat. Tidak boleh. Thank you. dianggap ini namanya masalah kedukungan. Jadi kalau kita bersama dengan dia selesai, itu sebenarnya dari itu sebenarnya dari. Tapi kalau kita bersama dengan masalah di akhir masa boleh jadi yang perlu lagi adalah ini karena dia pernah mengerjakan ini di awal masa dan itu saja. Itu sudah itu. Jadi itu tak ada bersama masalah bersama imam ini ya. Dia menyelesaikan masalah bersama imam pemerintahan. Terus masalah yang berlainya sering melakukan bina dengan teman kerja yang dicampak dalam minggu dan tiga nomor lima kerja tolong yang disuruh-suruh dan misalnya kemudian benar-benar bertobat tolong yang suka. Jadi bagaimana cara bertobat dan suka yang akan dinamakan Allah SWT terima taubatnya. Masya Allah, Allah Allah Azza wa Jalla menerima taubat Allah. Inna Allah yang kau taubat dan hati ma'an berakhir selama yang berubah selama rohnya belum sampai ke perhubungannya dalam keadaan sekarang, maka ada yang sembah yang bertobat yang memiliki kesempurnaan dalam perintah. sifat karena Allah Al-Qadir. Wahu Al-Qadir Al-Qadir Al-Qadir, nah Allah mengandung sifat Qudrah, sifat Maha Kuasa bagi Allah Al-Qadir. As-Sami' Al-Basir, kedua nama Allah mengandung sifat mendengar dan melihat dari Allah SWT yang melayak dengan kemuliaan dan keagungan. Tidak sama dengan sifat apapun dari makhluk. Begitulah sebenarnya. Setiap nama Allah pasti mengandung sifat yang sempurna. Namun tidak setiap sifat dari Allah. Ada sifat dari Allah yang boleh ditetapkan sebagaimana Allah yang Allah. Misalnya Allah SWT mencintai orang-orang yang berbuat baik, itu biasanya seorang mencintai mahabbah. Tidak perlu kemudian kita mengatakan Allah yang namanya Al-Muhib, dan Al-Muhib tidak perlu. Wayaquluna wayaqulullah, mereka membuat marah dan Allah Subhanahu wa ta'ala membalas marahnya. Masa Allah disifati maka, maka itu adalah hal yang negatif. Tidak, membalas maka itu adalah hal yang menunjukkan kesempurnaan. Kalau membuat maka asal bikin pidaan tak membalas, iya menunjukkan hal negatif. Tapi kalau membalas adalah membuat maka tak membalaskan maka itu juga menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu disebutkan bahwa nama Allah Al-Mahdih Darul. Kalau itu nama Allah Al-Mahdih yang maha pemberian, tidak terlalu. Karena Allah tidak menetapkan itu sebagai nama, Allah menetapkan itu sebagai sifat. Oleh karena itu di antara tapi harus sama-sama bahwa menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah SWT itu tauhidnya harus bersandar kepada diri dan boleh buat nama sendiri. Kamu buat nama Allah SWT yang kamu dinamakan, berarti kamu tidak ada. Jadi kalau Allah SWT itu sebagai sifat, tak ada itu sebagai sifat, jangan tetapkan itu sebagai nama. Kalau Allah SWT tetapkan itu sebagai nama,